Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahitu ta'allama wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسالة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. فقال المصنف الحبيب عبد الله بن عبد الحداد رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وقد تتسع رعية بعض العباد كالسلاطين والعلماء dan kadang-kadang menjadi lebih luas lagi tanggung jawab daripada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, seperti para pejabat, para pemimpin dan juga para ulama. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap seseorang akan dimintai akan pertanggungjawabannya. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Dalam hadis Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jika ada seseorang yang diberikan tugas untuk mengurus umatku dan kemudian dia memberikan manfaat, memberikan kemudahan, farfuq bihi, maka mudahkanlah urusannya. Wa man syaqqa alaihim fashkuk alaih. Barang siapa di antara umatku yang mempersulit kepada orang lain, maka persulitlah urusannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min walin yamutu yawma yamutu wa huwa hasin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah, al-hadis. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pejabat yang berkuasa meninggal di hari meninggalnya dalam keadaan dia menipu rakyatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga. Maka di sini beliau menyebutkan kepada kita, setelah sebelumnya memberikan kepada kita nasihat untuk kita berbuat adil dan berbuat baik kepada keluarga, kepada istri, anak, maka selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya kadang-kadang tanggung jawab seseorang itu lebih luas. Seperti pejabat, tanggung jawabnya lebih besar. Kadang-kadang kita aja sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarga, kita sudah kewalahan. Apalagi pejabat yang mengurus orang banyak, dan mereka adalah tanggung jawab pejabat. Itu tanggung jawab dan itu amanat yang akan dimintai tanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang kita ngurus satu orang keluarga di rumah, dua anak keluarga di rumah aja sudah kewalahan. Karena itu tanggung jawab kita nantinya yang akan ditanya oleh Allah SWT, apakah sudah benar-benar kita melaksanakan kewajiban dalam keluarga kita apa tidak. Dan banyak hadis, banyak riwayat bagaimana seseorang akan menjadi celaka, menjadi tersiksa di akhirat nanti karena sebab teledor mengurus keluarga. Jadi kalau ini hanya keluarga kecil di rumah, apalagi keluarga besar mengurus umat, mengurus rakyat, jadi tidak heran kalau orang dahulu ini malah lari daripada tanggung jawab tersebut. Orang-orang terdahulu, orang-orang soleh itu kalau bisa jangan diberikan tanggung jawab mengurus umat, kalau bisa jangan diberikan tugas untuk menjabat. Dan kalau mereka terpaksa untuk mengurus umat, maka mereka menerimanya dengan sedih, menerimanya dengan berat hati, bukan dengan senang-senang, bukan mereka itu puas, bukan mereka itu bahagia menjadi pejabat, tidak. Tapi mereka marah sedih. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau tidak mau sudah ditunjuk sebagai khalifah. Apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq kemudian senang bahagia, kemudian bikin tasyakuran? Tidak, itu musibah, sedih. Begitu juga selanjutnya Sayyidina Umar bin Khattab dalam musyawarah pembesar-pembesar sahabat, tidak ada satupun di antara mereka menunjuk yang lain. Dan itu pun diberikan, diisyaratkan dalam wasiat Sayyidina Abu Bakar bahwasanya yang menjadi pemimpin setelahnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, terpaksa. Bukan berarti Sayyidina Umar bin Khattab dengan senang hati menjadi pemimpin, tapi beliau sedih. Beliau sedih bahkan ketika dilantik menjadi pemimpin beliau menangis. Menangis, menangis sedih, bukan menangis bahagia, tidak. Sehingga orang-orang berusaha untuk mendiamkan, menenangkan Sayyidina Umar bin Khattab agar tidak menangis. Tapi jawaban beliau, bagaimana aku tidak menangis? Aku diberikan tugas. Jika aku berlaku adil, berbuat adil dengan tugas yang diberikan kepadaku, aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan ditanya tentang tanggung jawab ini, tentang tugas ini. Itu jika aku berbuat adil. Dan jika aku tidak berlaku adil, tidak aku mengemban amanat dengan sebaik-baiknya untuk menjabat, untuk memimpin rakyat, maka pasti sudah aku akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlaku adil akan dihisab, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya. Dan kalau tidak berlaku adil, jelas adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan senang hati. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil, begitu dilantik sebagai pemimpin, malam hari itu keluarganya semuanya menangis. Beliau menangis, satu keluarga, satu rumah menangis. Tangisan di rumah itu. Bukan tasyakuran, bukan pesta pora, bukan berbahagia, tidak. Tapi menangis. Sampai-sampai Zainab Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada istri-istrinya, aku sekarang diberikan tugas yang maha berat, amanat yang susah, tapi aku tidak bisa lagi untuk menolaknya. Dia punya istri-istri. Beliau menawarkan kepada istri-istrinya, kalau kalian tetap mau untuk bersamaku, maka kalian harus rela tidak aku berikan waktu kepada kalian, karena aku akan sibuk untuk mengurus umat. Tapi kalau kalian tetap ingin mendapatkan waktu daripada diriku, maka lebih baik mulai sekarang aku pisah kalian. Karena aku tidak akan zalim kepada istri, juga aku tidak akan menyia-nyiakan jabatan dan amanat yang diberikan kepada aku. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, setelah dilantik menjadi Amirul Mukminin, maka beliau ini tidak tidur. Malam itu tidak tidur. Bukan malam tidak tidur, siang tidur. Malam tidak tidur, siang tidak tidur. Jadi tidak pernah tidur. Dan beliau mengatakan, innimtu naharan dayatu ra'iyati, wa innimtu laylan dayatu nafsi. Jika aku tidur di siang hari, berarti aku mengabaikan rakyatku. Dan jika aku tidur di malam hari, berarti aku mengabaikan, menyia-nyiakan diriku sendiri. Oleh karena itu di malam hari sibuk ibadah. Bahkan di malam hari pun sibuk keliling. Sayyidina Umar bin Khattab sibuk keliling, melihat di antara rakyatnya siapa di antara mereka mungkin yang kesulitan, yang kesusahan. Sampai kita pernah mendengar cerita Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang suatu waktu berkeliling di tengah-tengah kota di saat malam hari, di saat mereka sedang tertidur pulas. Sampai kemudian di ujung kota mendengar suara anak bayi, anak kecil, anak-anak sedang menangis. Tidak tahan untuk mendengar tangisan daripada anak-anak kecil, maka diketuk pintu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar di malam hari menyamar. Menyamar. Jadi tidak ada yang tahu, jika ada yang melihat pun tidak tahu kalau beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dikira orang lain, orang biasa. Maka kemudian dibuka pintu oleh seorang ibu. Kemudian ditanyakan, ya fulana, aku mendengar tangisan anak-anak di dalam rumah kamu. Maka si ibu itu mengatakan, iya, aku dalam keadaan kesulitan untuk makan. Dan aku sekarang ini tidak bisa makan, bahkan tidak bisa memberikan anak-anakku makan. Dan aku hanya bisa menunda, menunda, menunda untuk memberikan makan kepada mereka. Ditunda, ditunda, nanti nah sebentar lagi mungkin ada makan, sebentar lagi kita dapat makan. Dan sampai batas, sampai saat ini kamu lihat itu kompor. Kompornya menyala. Tapi dilihat, ternyata isinya batu. Bukan gandum, bukan beras, bukan makanan, bukan lauk pauk, bukan susu, tapi yang ada adalah batu. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya berusaha aja untuk mendiamkan tangisan anak-anakku. Aku katakan ini masih sedang memasak. Sebentar lagi kalau sudah masak kita bisa makan. Padahal batu yang dimasak. Dan ini tidak lain karena pemimpin kami tidak menghiraukan kami, tidak perhatian dengan kami. Siapa pemimpin kamu? Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, tahu kalau di hadapannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nangis, teteskan air mata Sayyidina Umar bin Khattab. Malah semenjak itu, ketika itu juga, pamit Sayyidina Umar bin Khattab. Tunggu dulu ya, wahai ibu, wahai fulana. Langsung mengambil makanan di gudang, disediakan, disiapkan gandum satu karung, lauk pauknya sekian-sekian, disiap, diberikan air susu juga, hajat-hajatnya semuanya disiapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang saat itu ada teman yang menemani Sayyidina Umar bin Khattab, maka di saat mengangkat karung tersebut, maka Sayyidina Umar bin Khattab ini mengangkat dengan sendirinya. Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat dengan sendirinya, padahal Amirul Mukminin presiden. Maka temannya mengatakan, ya Amirul Mukminin, biarkan aku yang mengangkat. Maukah kamu untuk memikul dosa-dosaku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kamu siap memikul dosa-dosaku, kamu angkat ini. Aku angkat ini karena aku akan menebus dosa-dosaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku tidak perhatian dengan rakyatku sampai kelaparan? Baru kemudian dibiarkan mengangkat dengan sendirinya Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengangkat gadom satu karung besar. Ya, bagaimana beliau perhatiannya dengan rakyatnya ini? Jadi tanggung jawab dan amanat. Oleh karena itu, kalau kita tidak ada niat yang baik untuk mencari jabatan, kalau tidak ada sungguh-sungguh niat untuk betul-betul menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan dan menyebarkan dan memberikan kehidupan yang normal, kehidupan yang baik kepada rakyat. Tidak usah cari jabatan, tidak usah nyari nyalonkan inilah, nyalonkan itu tanggung jawabnya besar. Ya, kalau cuma niatnya untuk menjadi pejabat, pemimpin, niatnya hanya untuk yang lain-lain daripada niat dunia, nah itu amanat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat amanat. Makanya nasihat Nabi Muhammad SAW dalam hal ini, tentang hal ini, kepada Sayyidina Abdurrahman bin Samurah. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu mencari-cari jabatan, jangan kamu mengharap jabatan. Summa innaka in utitaha fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena sesungguhnya jika kamu diserahkan kepada kamu jabatan dan kamu memang mengharap jabatan tersebut, menginginkan, mencari, wukilta ilaiha, maka Allah akan memberikan beban jabatan tersebut kepada diri kamu sendiri dan Allah tidak akan bantu kamu. Allah tidak akan bantu kamu. Beban itu kamu tanggung sendiri kalau kamu mencari-cari jabatan. Tapi sebaliknya, wa in utitaha min ghairi mas'alatin uinta 'alaiha. Tapi kalau kamu wahai Abdurrahman bin Samurah, kamu diberikan jabatan tapi kamu sebenarnya tidak mengharap, tidak mencari-cari, maka kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amanat tersebut. Kalau terpaksa seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bukan mengharap, bukan mencari, malah maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu mereka dalam menjalankan amanat. Yang mafhumnya kalau kita mencari-cari, mengharap, meminta, berarti Allah akan memberikan kepada kita beban itu sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya artinya kita akan kesulitan untuk melaksanakan amanat. Nah, ini. Tapi kalau bagus, ya betul-betul menjalankan amanat dengan baik, menegakkan keadilan, yang hak dikatakan hak dan dilaksanakan yang hak, yang batil dikatakan batil dan dijauhi yang namanya batil. Dan niatnya bukan untuk mencari dunia, tapi betul-betul untuk memberikan rasa aman, hidup enak, hidup tenteram kepada rakyatnya, dan menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala di daerahnya, di dalam kekuasaannya, niatnya untuk itu, bagus itu. Imam al-adil, pemimpin tapi adil, termasuk pemimpin yang adil, mendapatkan tempat mulia di agama Allah, mendapat tempat yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan, sab'atun yudilluhumullah fi dillihi yauma la dilla illa dillu. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka naungan dengan naungan arasy Allah di saat mereka dalam keadaan kepanasan karena panas matahari yang sudah didekatkan matahari kepada mereka. Tapi Allah berikan kepada 7 golongan naungan sehingga mereka merasakan dingin, merasakan nyaman. Di antara 7 golongan adalah al-imam al-adil. Di antara 7 golongan adalah imam yang adil. Pemimpin tapi adil. Pemimpin tapi benar-benar menjalankan yang hak dijalankan, yang batil dijauhi. Ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di atas langit kita melihat bagaimana langit dihiasi dengan bulan, dihiasi dengan matahari, dihiasi dengan bintang. Maka bumi pun terlihat dari langit menjadi indah karena dihiasi dengan 3 golongan. Apa itu 3 golongan? Orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Kemudian siapa itu? Orang yang pemimpin, pejabat, tapi melaksanakan amanat seadil-adilnya. Dan kemudian Allah hiasi bumi ini dengan air hujan. Ini pemimpin tapi yang adil. Tapi kalau tidak adil, sama juga dengan orang alim. Orang alim mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah kalau mengamalkan ilmunya. Tapi orang alim mengerti ini, mengerti itu, tapi tidak mengamalkan ilmunya, langsung jatuh dari tempat tertinggi sampai tempat terbawah. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka orang alim tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, sebelum diazabnya orang-orang yang menyembah berhala. Jadi orang-orang yang menyembah berhala belum diazab, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya terlebih dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mengeri-ngeri kalau kita mendengar hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bercerita dalam hadis tersebut bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan di hari kiamat, yang mana keadaan di hari kiamat tersebut ada pemandangan yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada seorang yang mana di dunia orang tersebut orang yang berilmu, di dunia orang yang berilmu tersebut bahkan menyebarkan ilmunya, dakwah ke sana dakwah ke sini. Tapi yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW mengherankan. Ternyata orang alim yang mengamalkan, yang menyebarkan ilmunya tersebut diseret-seret oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat-kuat. Karena malaikat yang kuat yang menyeretnya sampai kulitnya itu terbuka. Dari kerasnya teretannya, seretan malaikat sampai usus-ususnya pun keluar dari perutnya. Ini hadis Nabi. Hadis sahih. Sehingga orang-orang yang di saat itu berada di neraka Allah Subhanahu wa taala merasa terheran-heran. Karena mereka melihat orang ini orang yang punya ilmu. Maka mereka mengatakan kepada orang tersebut, alam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu di dunia kamu yang memerintahkan kami untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan? Bukankah kamu yang melarang kami untuk berbuat maksiat? Maka orang tersebut menjawab, na'am. Kuntu amartukum bil ma'ruf wa la ati. Wa nahaitukum 'anil munkar wa ati. Oh, kama qal. Iya. Akulah yang memerintahkan kamu di dunia dengan melaksanakan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, tapi aku tidak melakukan kebaikan yang aku perintahkan kepada kalian. Cuma nyuruh aja. Dan aku yang melarang kalian untuk berbuat maksiat, tapi sebaliknya aku sendiri yang berbuat maksiat. Na'udzubillah. Jadi orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya akan jatuh ke bawah. Begitu juga orang pejabat, kalau dia mengamalkan amanat dengan sebaik-baiknya akan mendapatkan nilai dan kedudukan tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwasanya tertulis di dalam tongkat Nabi Allah Musa, itu ada tulisan di tongkat beliau, tongkat yang dengan tongkat beliau ini banyak mukjizat yang terjadi, termasuk salah satunya adalah ya, air laut. Lautan yang luas menjadi terbelah dengan tongkat beliau. Maka tertulis di situ, al-alim idza lam ya'mal bi ilmihi huwa wa fir'aun sawa. Orang alim kalau tidak mengamalkan ilmunya, huwa wa iblis sawa, maka dia dengan iblis sama. Iblis, bukan iblis itu orang yang bodoh, bukan iblis itu makhluk yang tidak taat ibadah kepada Allah. Iblis itu awalnya masuk, tidak ada tempat di surga kecuali sudah digunakan oleh iblis untuk ibadah. Dan iblis termasuk makhluk Allah yang punya ilmu yang luas, alim. Nah, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia sombong. Tidak mau menaati perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Masa aku diperintahkan untuk sujud sama Nabi Adam? Nah, ini ilmunya tidak diamalkan. Begitulah orang alim, kalau tidak mengamalkan ilmunya, dia sama dengan iblis. Begitu juga pejabat, pemimpin. Al-imam idza lam ya'mal bil adl, jika dia tidak melaksanakan amanat dengan keadilan, dengan sebaik-baiknya, huwa wa fir'aun sawa, maka dia sama dengan Fir'aun. Fir'aun raja, pemimpin di zamannya, tapi tidak melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia sama Fir'aun sama. Wal-ghani, orang kaya, kalau dia tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, huwa wa Qarun sawa, dia sama Qarun sama. Qarun punya harta banyak, tapi Qarun tidak mau melaksanakan perintah Allah dalam hartanya. Zakat tidak mau, apalagi sedekah. Begitu juga al-fakir. Wal-fakir ila lam yasbir ala faqrih. Orang yang miskin tapi tidak sabar dengan miskinnya. Mengeluh terus. Protes terus kepada Allah. Maka dia wal-kalab sawa. Dia sama anjing sama aja. Nah, ini yang tertulis di aswah Nabi Allah, di tongkat Nabi Allah Musa. Maka inilah yang diwanti-wanti oleh Imamul Hajat yang kita baca tadi. Maka hendaknya pejabat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu adalah amanat yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang pemimpin dalam keluarga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Dan kemudian ada doa Nabi ini tadi yang kita baca. Ini doa Nabi. Yang doa Nabi pasti mustajab sudah, pasti didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana doa Nabi yang kita baca tadi, Allahumma man waliya min amri ummati say'an farafaqa bihim farfuq bihi. Barang siapa ya Allah daripada umatku yang diberikan tugas untuk mengurus urusan umat dan dia memberikan manfaat dan dia banyak membantu mempermudah mereka, maka ya Allah permudahkan urusannya, artinya di dunia dan di akhirat. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, man syaqqa alaihim, barang siapa yang mempersulit urusan mereka, fasguk alaih, persulitlah urusannya. Hati-hati. Ya, selama kita bisa memberikan kemudahan untuk orang lain, permudah, jangan dipersulit. Kita punya tugas misalnya di kantor yang mana tugas kita ini urusan dengan rakyat, kita bisa memberi kemudahan, jangan dipersulit. Kalian persulit, kalian akan dipersulit urusan kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih mending di dunia, ini di akhirat, na'udzubillah. Kita dia ingin urusan kita di akhirat dipersulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita memberikan kemudahan kepada mereka, membantu mereka, mengabulkan hajat mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah urusan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain yang sedang dalam kesulitan, orang lain mengalami kesulitan, orang lain mempunyai masalah, dia bantu untuk mempermudah urusannya, maka Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Man farraja kurbatan, man farraja an min akhihi kurbatan min kurabi dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari orang lain, dari saudaranya yang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesusahan darinya nanti di hari kiamat, di akhirat. Dan begitu juga diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang mengabulkan hajat saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan hajatnya. Jadi kalau kita mengabulkan hajat saudara kita, kita niatkan dalam hati, ana ingin urusan ana di akhirat dibantu oleh Allah. Ana ingin hajat-hajat ana di akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Kita punya hajat-hajat di akhirat yang banyak. Kita ingin ketika amal timbangan, di saat itu kita ingin amal timbangan kebaikan kita berat. Di saat kita menerima kitab catatan, buku catatan amal kita, kita akan menerimanya, kita ingin menerimanya dengan tangan kanan, bukan tangan kiri, apalagi dari belakang. Di saat kita melewati sirat, kita ingin melewati sirat dengan mudah, dengan lancar, bahkan dengan cepat. Di saat kita masuk surga, kita ingin surga yang tertinggi. Ini hajat-hajat kita. Ingin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengabulkan hajat saudaranya di dunia, Allah akan kabulkan hajat-hajatnya di akhirat. Bahkan dalam riwayat yang lain, man qada li akhihi muslim hajatan fid dunya qadallahu anhu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah. Barang siapa yang mengabulkan satu hajat daripada saudaranya yang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan 70 hajat daripada hajat-hajat akhirat. Keinginan-keinginan kita di akhirat. 70 akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adnaha al-maghfirah. Minimal daripada 70, paling rendahnya kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi awnil abdi, ma kanal abdu fi awni akhi. Allah senantiasa akan membantu kita selama kita senantiasa membantu saudara kita. Oleh karena itu, termasuk yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan khalaqahum lihawaijin nas hum al-aminuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia-manusia yang tugasnya di dunia ini seringkali mengabulkan hajat-hajat orang lain, sering bantu orang lain. Ini banyak ya, kita bisa bantu saudara kita dengan apa yang kita miliki, baik yang punya harta membantu dengan hartanya, yang tidak punya harta tapi dia punya kedudukan di hati atau di antara masyarakat, dia bisa menggunakan kedudukannya untuk membantu orang lain. Atau dia orang terpandang di antara masyarakat, dia bisa memberikan syafaat, memberikan syafaat kepada orang lain sehingga orang yang lain itu mau membantunya. Ya fulan, tolong ya, ada fulan ini tetangga anak yang sedang kesusahan, dia butuh biaya ini. Nanti kamu bantu ya. Dibantu sama dia, ini syafaat. Dia wasitoh, dia perantara untuk orang lain membantu orang yang dalam kesulitan. Ya, berarti dia memberikan manfaat kepada orang lain. Ini bahkan yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min shadaqatin afdal min shadaqatil lisan." Tidak ada sedekah yang lebih mulia daripada sedekah lisan. Apa itu sedekah lisan? Syafa'ah, katanya Rasulullah. Mereka tanya, apa itu sedekah lisan ya Rasul? Syafa'at yuhkanu biha Adam. Syafa'at seseorang yang dengan syafa'atnya akan selamat jiwa seseorang. Ya, dengan syafa'atnya akan selamat jiwa seseorang. Anggaplah kita katakan, ya, fulan dikenakan hukuman mati. Dan kemudian ada orang yang memberikan syafaat. Sudah. Maafkan saja. Jangan kamu tuntut untuk dihukum mati. Ya, selama masih bisa dimaafkan, maafkan saja. Kemudian dimaafkan dan tidak jadi dihukum mati. Yuhkan bihaddam. Selamat dengan syafaatnya satu jiwa manusia. Ini sedekah yang afdal. Atau katanya, au tujarru bihal manfa'ah ilal akhir. Atau dia bisa dengan syafaatnya memberikan manfaat kepada orang lain dengan syafaat lisan. Tolong ya, itu fulan punya urusan dalam hal ini. Nanti bantu dia ya. Oh siapa ya? Ya terima. Saya akan bantu dia. Dengan sebabnya orang itu dibantu. Cuma ngomong dia, dia ngomong, dia tidak ikut bantu. Cuma syafaat aja. Dan begitu seterusnya. Ya. Begitu juga yudfa bihal makruh anil akhar, atau dengan syafaatnya akan diselamatkan seseorang dari keburukan, karena orang ini akan menyerang, orang ini akan mendolimi, tapi dengan syafaatnya orang tersebut, jangan, awas kamu sampai serang dia, tidak jadi, selamat dari keburukan orang tersebut berkat syafaatnya dia. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kita punya kedudukan di antara masyarakat, bisa kita bantu mereka dengan syafaat. Bisa kita bantu mereka ya bagi yang punya ilmu dengan ilmunya. Bisa membantu mereka dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga kita. Bisa membantu mereka dengan pikiran, kita bantu kepada mereka dengan pikiran kita. Apa yang kita bisa bantu? Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau kita bantu saudara kita yang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu urusan kita nantinya di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala urusan kita di dunia bahkan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab aja, tatkala Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah dan amirul mu'minin, presiden, yang sebelumnya banyak orang-orang yang telah dibantu oleh Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab perhatian dengan mengangkat air di atas pundak beliau sendiri untuk dibawa ke rumah orang-orang yang tidak mampu membawa air, atau ke rumah janda-janda yang tidak punya suami, tidak punya anak untuk bisa membawa air. Beliau Sayyidina Umar bin Khattab yang bantu. Beliau membantu orang-orang yang buta atau orang-orang yang cacat juga. Beliau. Bahkan beliau di saat pertama kali menjadi Amirul Mukminin, datang utusan-utusan dari segala penjuru dunia. Utusan dari Persia, utusan dari Romawi. Maka di saat mereka utusan-utusan itu menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab, maka Sayyidina Umar bin Khattab meninggalkan mereka untuk pergi ke rumah seorang yang miskin, yang rumahnya gubuk, dengan mengangkat gandum, mengangkat air ke rumah tersebut. Padahal rumahnya ini tengah didatangi pemimpin-pemimpin dunia. Dan beliau mengatakan, aku ingin menghilangkan kesombongan di dalam hatiku di saat pemimpin-pemimpin datang kepadaku. Menghilangkan kebanggaan, menghilangkan kesombongan. Untuk menghilangkan hal tersebut, dia rela menghinakan dirinya dengan membawa air di atas punggungnya. Padahal presiden, padahal Amirul Mukminin. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, begitu juga pemimpin-pemimpin yang setelahnya. Begitu juga orang-orang yang soleh daripada mereka yang banyak membantu orang lain. Ada Syekh Mahalli. Atau Syekh Mahalli ini pernah suatu waktu dia sedang mengajar. Kemudian di saat mengajar, beliau perintahkan murid-muridnya untuk mengulangi pelajaran. Ulangi ya, roji'u. Kemudian beliau pergi. Keesokan harinya begitu juga. Keesokan harinya beliau ngajar. Tengah-tengah mengajar, ulangi ya pelajaran kamu ya. Anak akan kembali sebentar lagi. Hari ketiga begitu juga. Sehingga ada yang penasaran, kemana perginya ini? Ini jangan-jangan pergi kemana-mana ini. Ternyata, ya diikuti oleh seseorang. Pergi ke rumah orang miskin, membawakan hajat-hajat orang miskin tersebut ke rumahnya. Itu yang dilakukan. Subhanallah. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang mana Sayyidina Abdullah bin Abbas suatu waktu duduk itikaf di Masjid Nabi Muhammad, Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini itikaf. Kemudian ada seseorang yang datang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Maka ketika itu langsung Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas bangun beranjak dari duduknya dan keluar dari masjid menuntun orang yang minta bantuan tersebut. Kemudian dikabulkan hajatnya apa yang diinginkan, keluar masjid. Setelah beberapa waktu baru balik masjid lagi dan melanjutkan itikaf. Sehingga murid-murid beliau ini bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kamu tadi kemana? Aku tadi mengabulkan hajat fulan. Dan aku mendengar min sahib hadal qabr. Aku mendengar daripada pemilik makam ini, yaitu Nabi Muhammad SAW mengatakan, man masa fi hajati akhihi khairun lahu min itikaf fi masjidi hada asus ini. Barang siapa awkamakal? Barang siapa yang mengabulkan, yang berjalan untuk mengabulkan hajat saudaranya muslim, maka itu lebih baik daripada itikaf 10 tahun. Itikaf 10 tahun. Kita kapan mau itikaf 10 tahun? Tapi kita bisa lebih baik bahkan daripada itikaf 10 tahun. Cukup dengan kita berjalan untuk mengabulkan hajat saudara kita yang muslim. Ya, ini sampai pernah diceritakan oleh Habib Husain bin Abdullah As-Sijjaf rahimahullah, Gersik, yang baru meninggal dunia. Beliau bercerita kepada saya bahwasanya ada cerita, yaitu seorang alim yang bernama Ibn Qasim. Ibn Qasim ini pengarang kitab Fathul Qarib dalam kitab fikih. Yang mana Ibn Qasim ini suatu waktu didatangi seseorang meminta bantuan, butuh bantuan. Tapi di saat itu beliau tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu orang tersebut. Tapi beliau tidak ingin orang tersebut pulang kecewa. Apa yang dilakukan? Sudah begini aja, aku tidak ada jalan lain. Kamu bawa aku ke pasar budak. Masih ada budak dulu. Dan jual aku. Jual. Akhirnya benar kamu. Iya sudah, ikuti. Sudah. Bismillah, bismillah sudah. Karena dipaksa suruh menjual, karena ingin membantu. Benar, dijual sungguhan. Dibeli oleh orang. Dapat fulus dia. Terkabul hajatnya. Tapi Ibn Qasim terjual kepada orang kaya sebagai budak. Jadi dia jadi pembantu ini di rumahnya orang kaya tersebut. Dan orang kaya ini tidak tahu kalau beliau ini Ibn Qasim. Dikira budak. Ya khidmah melayani tuannya tersebut di rumahnya. Sampai berjalan beberapa waktu. Kemudian ada tamu. Sekelompok tamu yang tidak lain mereka adalah santri-santri bertamu kepada orang tersebut. Ketika santri-santri bertamu, tahu-tahu yang menyuguhkan minuman kepada mereka ternyata Ibn Qasim ini. Heran santri ini, kok kayaknya orang alim ini. Tapi mau negor tidak enak. Karena pembantu. Ini kok kayaknya Ibn Qasim. Kalau orang kaya kan tidak kumpul sama ulama ini. Mungkin tidak tahu dia. Tapi santri ini. Pasti santri tahu ulama itu. Maka di saat mereka akan pamitan pulang, maka mereka bertanya kepada Ibn Qasim yang dilihat sebagai pembantu, sebagai budak. Ente ini Ibn Qasim apa siapa? Ana Abdullah. Saya Abdullah, bukan tidak bilang Ibn Qasim, saya Abdullah. Saya hamba Allah. Dan semuanya hamba Allah kan? Tidak, Ibn Qasim kamu mungkin. Tidak, saya hamba Allah. Saya melayani tuan saya. Dipaksa. Tidak, kok kayaknya kamu ini Ibn Qasim, ini ada apa? Hanya dikasih tahu, sudah. Ana kasih tahu memang sebenarnya saya Ibn Qasim, tapi jangan kamu beritahu kepada siapa-siapa. Akhirnya kaget, teriak mereka. Akhirnya diberitahu langsung kepada orang kaya tersebut kalau budaknya ini bukan budak, tapi dia adalah ulama. Akhirnya ulama orang kaya tersebut minta maaf, memuliakannya, menghormati, minta maaf, dan dibebaskan. Ya, dan berhasil untuk mengabulkan hajat orang tersebut. Kalau kita seperti ini, nggak ada seperti sekarang ini, dianggap sebagai budak. Ya, dan ini bagaimana mereka yang betul-betul imannya yang kuat, ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin memberikan kemudahan karena mereka mencari kebahagiaan di akhirat, bukan mereka mencari kebahagiaan di dunia ini. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik wal hidayah wal i'anah, bantuan, kekuatan untuk kita istiqamah melaksanakan kebaikan-kebaikan, istiqamah menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, diberikan iman kuat dan diberikan kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan dan terhindar dari segala fitnah, dan semoga kita selalu diberikan hidayah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berakhlak dengan akhlak mulia, dengan beradab dengan adab beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan dosa-dosa kita semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita menjadi keluarga yang diselamatkan dari segala fitnah, menjadi keluarga yang soleh dan salihah, menjadi keluarga yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadinia kunia salihah jami' asamilah li khairid dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Istajib hadidawat wa ajillana bil ijabat bi sirri asraril fatihah.